أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Walladzina sabaru 'alal ma'murat bil imtisal wa 'anil manhiyat bil inkifaf 'anha wal bu'd minha wa 'ala qadarillahil mu'limah bi'adami tasakhkhutiha." Adapun orang-orang yang bersabar terhadap perintah Allah dengan menjalankan perintah Allah, wa anil manhiyat bilinkifaf anha wal bu'd minha, dan kepada hal-hal yang dilarang mereka menahan darinya dan menjauh darinya. Wala qadarillahil mu'limah bi'adam tasakhutiha, dan terhadap takdir Allah yang buruk, takdir Allah yang buruk, mereka bersabar dan tidak tersakhut, mencela, memaki atau yang semisalnya. Walakin bisyart ayakuna dzalika sabr ibtigha wajha rabbihim, akan tetapi kesabaran itu dengan syarat mengharapkan wajah Allah. Lalu ghairi dhalika minal maqasid wal aghradil fasidah, bukan selain daripada itu, dari tujuan-tujuan yang rusak. Aina sa'ada sabar nafi, karena kesabaran yang bermanfaat ini, alladhi yahbisu bihil abud nafsahu taliban li mardati rabbih raja'an lil qurb minhu wal hadwah wal hadwah bi thawabih wa huwa sabru alladhi min khasa'isi ahli al iman. Karena bentuk kesabaran yang bermanfaat ini, yang mana seorang hamba menahan hawa nafsunya, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan kedekatan pada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bentuk sabar-sabar yang seperti ini adalah termasuk bentuk sabar ahlul iman. Wa amma sabr al-mushtarak alladhi qayatuhu tajallud wa mandahu al-fakhr wa hadha yasdur min al-bir wal-fajir wal-mu'min wal-kafir alaysa huwa al-mamduh 'ala al-haqiqah. Adapun bentuk sabar yang kedua adalah bentuk sabar musytarak, yang mana orang mukmin, kafir, orang baik atau orang yang buruk juga bisa. Apa itu? bentuk sabar yang alladzi ghayatuhu tajallud wa muntahahul fakhr, yang ujungnya kebanggaan, membangga-banggakan diri, ya pamer dan yang semisalnya. Bentuk sabar-sabar yang seperti ini, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, ini bisa saja keluar dari orang yang baik dan orang yang buruk. Bisa juga keluar dari orang yang beriman dan orang yang kafir. Sehingga bentuk sabar yang seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, bukan sabar yang terpuji secara hakikat. Artinya bentuk sabar seperti ini tidak bentuk sabar yang biasa-biasa saja, tidak seperti bentuk sabar yang pertama. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan sholat dengan rukun-rukun sholatnya. Rukun sholat itu apa? Bayu. Rukun sholat faqih. Masalam. Rahman. Ayo apa rukun sholat? Rukun Al-Fatihah. Al-Fatihah di antara rukun sholat itu. Al-Fatihah harus dibaca. Kalau enggak baca maka enggak sah. Ya. Takbiratul ihram, wajibat sholat, kewajiban sholat. Artinya semuanya itu, baik rukun sholat, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat apa? Bayu Muhammad TB, Jamil. Syarat-syarat Hozan. Syarat sahnya sholat ya wudhu. Kalau enggak wudhu ya enggak sah. Harus wudhu lah. Tanpa wudhu maka tidak sah. Kemudian sunnah-sunnah sholat, ya, yang menyempurnakan sholat baik zahir maupun batin. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun tersembunyi, seperti zakat yang wajib atau zakat yang sunnah atau kafarah tebusan atau nafkah yang mustahabah. Mereka berinfak sesuai hajat kebutuhan, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah ini enggak gampang, tidak mudah. Tidak semuanya bisa yang seperti ini. Kadang dia dicela, dicaci, dimaki, diberikan keburukan oleh yang lain. Kadang dibalas, seringnya dibalas. Ya, untuk membalas keburukan dengan kebaikan, hanya orang-orang yang mulia. Nah, biasanya berantem. Biasanya gelut, pukul-pukulan. Karena dia membalas keburukan dengan keburukan. Nah kalau dia balas keburukan dengan kebaikan, Ya. Nah, orang-orang yang diberikan keburukan, diperlakukan keburuk, baik dengan ucapan, perbuatan, ya, maka dibalas dengan kebaikan pula. Nah, itu tidak semuanya bisa dan harus diusahakan kalau mau mencapai tingkatan yang tinggi. Ya, kalau mencapai tingkatan yang mulia. Wa ya'tuna ma haramahu wa ya'fu amman zalamahu wa yasiru man qatahu wa yasiru man asa ilaihim. Wa idha kanu yuqabiluna al-musi bil-ihsan fama dhunnahu bighairi al-musi. Maka mereka memberikan pemberian pada orang-orang yang mereka haramkan, memaafkan orang yang menzalim mereka, menyambung tali silaturahmi, memberikan kebaikan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Apalagi masalah tetangga, ya, sedikit lempar batu dan lain sebagainya. Nah, berat kalau tetangga, setannya banyak, godaannya banyak. Ya, kalau dia bersabar, waduh, masya Allah, tabarakallah. Nah, dan biasanya, ya, nah, manusia-manusia yang biasa, ya, balas juga dengan keburukan. Nah, ini dia balas dengan kebaikan. Ya, orang yang buruk dikasih yang baik, ya, balasannya oleh dia. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang baik? Ya, dia baikin lagi. Mulai keladina wasafat sifatumul jalila wa manakibahumul jamila humuq badar. Maka mereka-mereka itu yang disifati tadi itu dan yang kemarin, nah, dengan sifat yang terpuji, lahum uqbadar, maka mereka mendapatkan tempat kembali di hari kiamat dengan surga, tempat yang baik. Ya, misalkan baju pukulin, mau gak baik? Oh ya, saya maafkan. Yang lain biasanya pukul lagi, berantem. Allahu Akbar. Ya, ini, nah, dia membalas keburukan orang dengan kebaikan, dan tidak mudah. Ya, diusahakan, ya, bagaimana caranya. Nah, diusahakan bagaimana caranya supaya Allah memberikan taufik untuk, ya, kepada kita untuk berbuat baik. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.